nikmat iman, Islam, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat di mana kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka daurah yang diberi tajuk cara mendidik anak yang benar berdasarkan sunnah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, pada pembahasan ini tentu terdapat di sana fawaid atau faedah-faedah yang sangat banyak bagi kita, karena pentingnya pembahasan tarbiyah atau pendidikan. Pendidikan orang tua terhadap anak-anak mereka, putra-putri mereka. Dan ini perlu kita ingatkan bersama bahwa ini merupakan suatu kewajiban bagi kita semua sebagai orang tua, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an pada surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua sebagai orang yang beriman untuk menjaga diri kita, qu anfusakum, diri kita terlebih dahulu kita jaga dari api neraka, kemudian wa ahlikum, dan keluarga kalian, ya, menjaga keluarga kalian, menjaga dari neraka. Apa makna menjaga keluarga dari api neraka? Ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ay allimuhum wa addibuhum. Maknanya allimuhum, ajarkan kepada mereka ilmu, ya, didik dengan ilmu. Wa addibuhum, ajarkan kepada mereka adab, adab Islam. Nah, berarti sebagai orang tua, sebagai ayah maupun ibu, dia berkewajiban untuk memberikan suatu pendidikan agama Islam yang menyeluruh, baik akidah, ibadah, maupun akhlak. Dan Nabi kita Ali sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan pula dalam hadis beliau Ali sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan salat, menunaikan salat, wa hum abna'u sab'in, saat mereka berumur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka demi melaksanakan salat saat mereka berumur 10 tahun. Nah, hadis itu dan hadis-hadis yang semakna dengannya memberikan kepada kita suatu ilmu bahwa orang tua berkewajiban untuk mendidik anak mereka. Sehingga ketika orang tua tidak melakukan pendidikan tersebut, maka dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Innallaha sa'ilun, sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menanyai, ya, bertanya kepada kulli ra'in an ra'iyyatihi. Yani tiap-tiap ra'i, ra'i yang dimaksud yani semacam orang tua terhadap anak-anak mereka, semacam pimpinan suatu wilayah, ya, negara terhadap rakyatnya, tentang rakyatnya, ya. Sehingga dalam hadis tersebut disebutkan yas'al ar-rajul an ahli baiti. Allah akan menanyai tiap orang tentang keluarganya. Ahafidha am dhayya? Apakah dia menjaga keluarga itu, yakni dengan tanggung jawabnya termasuk bab pendidikan, am dhayya, atau dia menyia-nyiakan, menelantarkan, tidak melakukan kewajibannya terhadap anak-anaknya, ya. Jadi ayyuhal ikhwah rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan, ini merupakan suatu hal yang wajib untuk kita perhatikan, ya. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, di sini tema pembahasan kita dan tajuk yang terkait dengan daur kita ini sangat penting. Dan untuk itu, wallahu alam, saya melihat di sini untuk kita baca sebuah kitab di sini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dengan judul Kaifa Nurabbi Auladana wa ma huwa wajibul aba wal abna. Ya. Tentu kitab ini tidak mungkin kita baca semua, sehingga kita akan pilih beberapa pembahasan yang ada di dalam kitab ini. Baik. Insyaallah kita akan baca di sini terlebih dahulu yang ada pada ya, halaman 22 di sini. Mas'uliyatul abawain wal muallim. Mungkin cetakan lain berbeda, sebentar. Antum ada buku PDF? Ya. Ya, di sini juga halaman 22 cetakan. Ya. Mas'uliyatul abawain wal muallim. Ya. Baik. Artinya mas'uliyah ini tanggung jawab dan kewajiban al abawain. Al abawain yakni orang tua, kedua orang tua, ayah maupun ibu. Wal muallim, dan al muallim seorang muallim, mudarris, ya, seorang yang mengajarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, tadi telah kita sebutkan tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, al-um wal ab wal muallim wal mujtama' mas'uluna amama Allah an tarbiyati hadzal jil. Orang tua, baik ayah maupun ibu, wal muallim, seorang yang mengajarkan ilmu, wal mujtama', dan masyarakat secara umum, mas'ulun amama Allah, mereka bertanggung jawab, mereka akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal an tarbiyati hadzal jil, tentang pendidikan generasi manusia, pendidikan anak-anak mereka, anak didik mereka. Fa in ahsanu tarbiyatahu sa'idu wa sa'ida wa sa'idu fid dunya wal akhirah. Apabila mereka melakukan tarbiyah, pendidikan dengan baik, mereka akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Wa in ahmalu tarbiyatahu syaqiya. Dan apabila mereka menyia-nyiakan, tidak melakukan dengan baik, dengan benar tarbiyah terhadap anak-anak mereka, generasi manusia, syaqiya, dia akan sengsara. Wa kana al-wizru fi 'unuqihim, dan dosa ada di pundak-pundak mereka. Mereka memikul dosa-dosa itu. Karena kewajiban ini ada pada mereka dan mereka tidak melaksanakan kewajiban ini. Wa li hadza jaa fil hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in, masing-masing kalian adalah ra'in, seorang yang memiliki suatu tanggung jawab, ya. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan masing-masing kalian akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang beban yang dibebankan kepadanya, kewajiban yang diwajibkan kepadanya untuk mendidik, menjaga dan semisalnya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa bushra laka ayyuhal muallim biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh berita gembira bagimu, wahai seorang muallim, mudarris, seorang yang mengajarkan ilmu. Berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apabila seseorang melaksanakan tarbiyah, melaksanakan dakwah. Apa berita gembira dari Nabi tersebut? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, andai Allah Azza wa Jal memberikan hidayah dengan sebab engkau kepada seseorang, ya, satu saja, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Yani Allah Azza wa Jal yahdi may yasha, Allah akan berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun, ya, Allah Azza wa Jal menjadikan orang tertentu sebagai wasilah. Wasilah atau perantara sampainya hidayah itu kepada seseorang. Kalau kita berdakwah, kita mengajak, kita mengajari, kita menyampaikan ilmu, lalu ada seseorang mendapat hidayah dengan dakwah kita dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, maka itu khairun laka, lebih baik bagimu daripada humrun na'am. Humrun na'am adalah, yani ini unta merah yang itu adalah harta yang paling mewah, ya, zaman dahulu. Sebagai perumpamaan, lebih baik bagimu daripada unta merah. Yani harta sebesar apapun, sebanyak apapun, ini lebih baik. Ya. Nah, ini Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang menjadi sebab hidayah bagi satu orang, bagaimana bila dua orang, tiga orang, termasuk kita sebagai orang tua menjadi sebab hidayah bagi anak-anak kita. Ya, kita memiliki anak, satu, dua, tiga, empat, lima, semuanya walhamdulillah istiqamah di atas sunnah Nabi. Semuanya taat beragama, sholat, akidahnya benar, puasa, berakhlak yang baik sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Anak-anak kita yang mendapat hidayah dengan sebab kita mengajari saat kecilnya mereka, kita didik, kita mendapat apa keutamaan ini. Khairun laka min humrin na'am. Ya. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ya. Dan kelak misalnya anak-anak kita pun menjadi orang tua, dia pun mendidik anak-anaknya, dan mereka mendapat hidayah, maka pahala itu juga akan kembali kepada kita lagi. Ya, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ya, beliau bersabda, apa, lahu ujur man tabi'ahu la yang kusudalika min ujurihim syai', dia akan mendapatkan pahala-pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Mereka tetap yang dapat hidayah, pahalanya utuh, lengkap, ya, sempurna, tanpa terkurangi. Dan yang menjadi sebab datangnya hidayah akan memperoleh sesuai dengan jumlah, ya, mereka yang mendapat hidayah. Jadi semakin banyak mereka yang memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jal, maka akan menjadi pahala yang sangat besar. Biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa bushra lakum ayyuhal abawan bihadal hadithis sahih. Begitu pula menjadi berita gembira terkhusus bagimu, wahai orang tua, ya, ayah maupun ibu. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan di sana, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathin. Bila seorang manusia mati, wafat, inqata amaluhu illa min thalath, maka amalnya akan terputus kecuali dari tiga hal. Ya. Kecuali dari tiga perkara. Sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah, au ilmin yuntafa' bihi, atau ilmu yuntafa' bihi yang diambil manfaatnya, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Baik. Nah, ini lebih khusus lagi bagi orang tua, ya. Nabi SAW menyebutkan di sini bahwa bila seseorang wafat, amalnya terputus, ya. Ia tidak lagi mampu beramal, ya, dengan wafatnya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak apapun dari amalan-amalan. Namun, ada tiga yang terus mengalir sebagai pahala dari amalannya semasa dia hidup. Apa tiga perkara tersebut? Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yakni ya semacam wakaf, ya. Wakaf-wakaf itu. Seorang wakaf masjid, seorang wakaf buat sumur, ya. Dan semisalnya, maka pahala akan terus mengalir, tidak terputus dengan kematiannya. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaat, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang manfaat? Ya. Ilmu akidah, fikih, adab, ya, diajarkan kepada anaknya atau kepada orang lain, lalu bermanfaat ilmu tersebut, diamalkan, ya, seseorang menjadi bertakwa dengan ilmu tersebut. Nah, sekalipun seseorang telah wafat, maka dengan ilmu yang tersebar dia terus dapat pahala. Karenanya orang yang paling besar pahalanya siapa? Rasulullah. Karena ilmu terus menyebar, terus berjalan, terus diamalkan sekalipun beliau telah wafat. Yang ketiga adalah waladun salih yad'ulah. Nah, tadi orang tua terhadap anak mungkin mengajarkan ilmu, atau kepada orang lain juga. Atau yang ketiga, waladun salih yad'ulah. Anak yang salih, yang mendoakan. Baik, dari mana datang anak salih ini? Tentu yang paling besar peranannya adalah orang tua. Ya. Seseorang mendidik anaknya sejak kecil, diajarkan ilmu, akidah, fikih, ibadah, ya, adab-adab, sehingga anak itu terdidik dengan baik menjadi anak yang soleh. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang taat kepada Allah Azza wa Jal, ya, mendoakan orang tuanya. Sekalipun orang tua telah wafat, namun doa anak-anak itu akan bermanfaat bagi orang tuanya. Nah, ini semua sangat terkait dengan pendidikan anak. Ya, peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Hadis riwayat Muslim. Beliau penulis rahimahullah mengatakan, "Fal yakun islahuka li nafsik ayyuhal murabbi qabla kulli syai." Namun wahai al-murabbi, seorang yang melakukan tarbiyah, yang mendidik, "Wal yakun islahuka li nafsik qabla kulli syai." Namun hendaknya perbaikan itu dimulai dengan dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum yang lain. Ya. Kenapa? Coba dilihat di dalam ayat tadi. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Jadi terlebih dahulu siapa? Anfusakum, diri kalian. Jadi kita sebelum berpikir mendidik anak-anak kita, kita terlebih dahulu kita didik diri kita. Kita ajarkan pada diri kita ilmu, yakni dengan kita belajar membaca, duduk di majelis taklim, ya, dan seterusnya. Yakni intinya adalah kita mulai dengan diri kita. Kita menjadi orang tua yang saleh, ayah yang saleh, ibu yang salihah, ya. Nah, kemudian dengan itu insyaallah anak-anak pun akan mengikuti kesolehan orang tuanya. Ya. Fal hasan innal aulad ma fa'alta wal qabih ma tarakta. Karena sesuatu yang baik menurut anak-anakmu adalah sesuatu yang kamu lakukan. Ya. Anak-anak masa di masa kecil mereka, mereka melihat orang tua melakukan ini. Dia akan mengikuti. Ya. Dia akan mencontoh. Dia akan ikuti orang tua. Dan dia akan anggap itu adalah baik. Jadi begitulah dengan sederhana mereka menilai kebaikan atau keburukan. Yang baik adalah yang dilakukan orang tua. Dia akan meniru, dia akan mencontoh. Wal qabih ma tarakta. Yang buruk, yang tak baik adalah yang kamu tinggalkan, yang kau tinggalkan. Ya. Jadi ketika orang tua tidak melakukan, menjauhi sesuatu, anak itu pun akan menilai itu tak baik baginya. Ya, dengan mudah, dengan simple semacam itu, dia menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Maka di sini orang tua harus menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang baik, suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Ya, ini pendidikan sejak awal semacam itu. Wa in hasuna sulukul muallim wal abawain amamal aulad wa inna husna sulukil muallim wal abawain amamal aulad afdalu tarbiyatin lahum. Dan sungguh kebaikan akhlak seorang guru, seorang muallim, mudarris yang mengajarkan ilmu, kebaikan akhlak al-abawain, dua orang tua, ya, di depan anak-anak mereka, afdalu tarbiyatin lahum, ini adalah tarbiyah yang paling bagus. Ini adalah pendidikan yang paling bagus. Ya. Jadi, pendidikan dengan qudwah hasanah, dengan keteladanan, dengan contoh yang baik. Ini adalah pendidikan yang paling bagus. Ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa itulah anak-anak di masa kecil mereka, mereka hanya meniru, mereka mencontoh saja. Ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang, dan orang tua adalah orang yang terdekat. Maka dari itu, hendaknya orang tua menjadi contoh yang baik, teladan yang baik bagi anak-anaknya. Ya, ini tarbiyah yang paling bagus bagi anak-anak. Ya. Baik. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan pada pembahasan berikutnya, wajibul murabbi wal muallim, kewajiban seorang pendidik, ya, seorang yang mengajarkan ilmu. Apa yang pertama mereka ajarkan atau mereka pentingkan, ya, mereka dahulukan, mereka utamakan di dalam pendidikan terhadap anak-anak, kata beliau, adalah ta'limu tifl an nutq bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang pertama, ya. Dimulai dari pendidikan anak sejak kecilnya, sejak usia baru berbicara, ya. Baru boleh berbicara, kita ajarkan padanya ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentu yakni sesuai dengan kemampuan, ya. Kalau dia baru mampu mengatakan satu kata, ya ajarkan satu kata Allah misalnya. Lebih dari itu tambahkan lagi Allahu Rabbi misalnya. Ya. Kemudian mungkin lebih dari itu bisa 3 kata, tambahkan lagi, begitu seterusnya. Ya, bertahap mengajarkan kepadanya kalimat-kalimat yang afdal, kalimat-kalimat zikir, kalimat tauhid. Ya. Nah, wa ifhamuha ma'naha 'indama yakbur, setelah nanti dia semakin besar, ya, memahami. Kita pun ajarkan kepadanya apa makna daripada kalimat tersebut. Mungkin di masa kanak-kanak, ya, masih kecil, dia belum memahami. Dia hanya bisa berkata. Ya. Tidak ada masalah, walaupun dia tak paham, ya. Ikuti saja. Ajarkan kalimat-kalimat yang baik. Walaupun dia belum paham. Ya. Kemudian setelah dia mampu memahami, ajarkan pemahaman yang benar. Apa makna kalimat la ilaha illallah misalnya? Bahwa maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mungkin dengan kalimat yang sesuai pemahamannya, ya, dipahamkan kepada dia. Ada orang beribadah ke patung-patung, ya kan? Beribadah kepada berhala, itu orang menyembah berhala, itu tidak benar. Yang benar beribadah hanya kepada Allah, begitu. Walhasil, orang tua insya Allah akan lebih paham sejauh mana kemampuan anaknya. Ya. Sehingga bagaimana cara dia memahamkan kepada anak, dia akan lebih paham. Intinya adalah ajarkan yang pertama kali tentang tauhid. Ya. Nah. Kemudian berikutnya, beliau, yang kedua adalah gharsu mahabbatillah wal iman bihi fi qalbil walad. Gharsu artinya menanamkan, ya, ditanamkan rasa cinta kepada Allah, wal iman bihi, dan keimanan kepadanya, fi qalbil walad, pada qalbu al-walad, anak tersebut. Ya. Ya. Nah, bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Allah? Li'anna Allah khaliquna. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita semua. Nah, ini di antara penjelasan yang mungkin bisa dijelaskan. Ya. Jelaskan kepada anak-anak itu, siapa pencipta kita semua yang menciptakan manusia, kita semua yang menciptakan alam ini siapa, Warazikuna, siapa yang memberi rezeki kita semua, kita bisa makan, minum, diberi udara, bernafas. Siapa yang memberi rezeki ini semua? Wa mughitsuna, siapa yang memberi bantuan kepada kita? Segala keperluan kita. Siapa? Nah, dengan itu kita akan jelaskan bahwa ini yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberi kita makan, minum, memberikan kepada kita udara untuk bernafas, dan segala rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah Allah wahdahu la syarikalah. Ketika kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah yang menyembuhkan. Ketika kita ada kesulitan, siapa yang memberi solusi dan jalan keluar untuk kita? Allah. Nah, hal-hal semacam itu kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya, melalui tanya jawab, ya, soal jawab pada anak-anak kita. Insyaallah dengan itu akan tumbuh pada mereka al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya cinta, bahkan iman yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, ta'limul aulad an yas'alullaha wa yasta'inu bihi wahdahu. Yang ketiga adalah ajarkan kepada anak-anak itu, ya, didik mereka agar mereka berdoa kepada Allah, selalu meminta, memohon dan berdoa kepada Allah dalam berbagai urusan, dalam berbagai masalah. Wa yasta'inu bihi wahda, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya. Nah, ini juga kita ajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Ya, sejak mereka masih dalam usia-usia dini, masih muda, masih kecil, kita ajarkan untuk terbiasa berdoa dan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li ibni ammi, berdasarkan sabda Rasul, contoh, ya, ini adalah pendidikan Rasulullah SAW kepada ibnu ammi, anak paman Rasul, yaitu Ibn Abbas yang kala itu masih kecil. Ya gulam, ya, Nabi berkata kepada Ibn Abbas, ya gulam, ya, dalam hadis yang panjang, ya, Nabi naik unta beliau, kemudian Ibn Abbas di belakang beliau, lalu Nabi SAW mengatakan, ya gulam, wahai anak, idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau engkau minta pertolongan, isti'anah, fasta'in billah, mintalah pula kepada Allah. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala hasanun sahih, hadis riwayat At-Tirmidzi, dan boleh mengatakan hasan sahih. Nah, pada ucapan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas yang saat itu masih kecil, ini maknanya apa? Pendidikan kepada anak-anak. Apa yang beliau ajarkan, beliau didikkan kepada anak-anak? Yaitu agar selalu minta kepada Allah. Nah, ini kalau sejak kecil tertanam pada anak-anak kita, kelak sampai dewasakan terus menjadi suatu keyakinan. Yaitu dalam segala kesulitan, dalam segala masalah, segala problem yang dihadapi, selalu minta kepada Allah, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini dalam bab ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali, ya, orang-orang yang jatuh dalam perbuatan syirik. Kalau kita perhatikan syiriknya dalam bab apa? Doa. Ya. Syirik yang paling banyak terjadi dalam bab doa. Berdoa kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah. Seorang yang sakit cari apa? Ya mungkin ke kuburan minta supaya sembuh. Ya kan? Seorang yang kehilangan dia punya harta benda hilang, ingin mendapatkannya kembali, mencari si pencuri, kemana? Ya mungkin juga ke kuburan, minta, dukun, kemana? Doa kepada selain Allah. Seorang yang tidak punya anak, ya kan, mandul, nggak punya anak, ingin dapat anak, juga doa kepada selain Allah. Seorang yang belum dapat jodoh, sama juga, ya, cari, ya, doa kepada selain Allah. Seorang yang belum dapat kerjaan, doa kepada selain Allah. Dan begitu seterusnya, begitu banyak terjadi kesyirikan dalam bab apa? Doa. Karenanya pendidikan ini yang Nabi SAW tanamkan kepada Abdullah bin Abbas sejak dia kecil ini sangat penting. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu doa, minta, minta kepada Allah. Doa kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu minta pertolongan, minta kepada Allah. Allah yang Maha Kuat. Ya, Allah Maha Mampu. Jangan minta kepada selain Allah. Nah, ini menjadi akidah yang sangat kuat. Ya, bila itu sejak kecil anak-anak kita dididik dengan itu. Ya. Baik. Kemudian beliau katakan di samping apa yang tadi disebutkan, dia mengatakan at-tahdzir minal muharramat, perlu juga bersamaan dengan itu at-tahdzir minal muharramat, ya, itu tadi terkait dengan bab akidah dan iman, ya, yang tadi kita sebut tiga hal itu terkait dengan akidah dan iman. Dasar-dasar iman dan akidah. Juga di sini, orang tua perlu mendidik dalam bab at-tahdzir minal muharramat, memperingatkan anak-anaknya dari sesuatu yang haram. Ya, ini pun sejak kecil diajarkan kepada anak-anak agar menjauhi hal yang Allah haramkan. Ya. Agar berhati-hati dari sesuatu yang Allah haramkan. Di antaranya adalah satu, tahdzirul aulad minal kufri was-sabdi wal-la'ni wal-kalamil badhi. Anak-anak diperingatkan dan dilarang dari semua bentuk kekafiran. Ya. Ya, kekafiran macam-macam, ya. Kita sebagai orang tua harus belajar dulu. Ya, kalau kita sebagai orang tua belum belajar kekafiran itu apa? Enggak tahu kekafiran itu wallahu a'lam apa. Terus bagaimana mau melarang anak-anaknya dari kekafiran? Karenanya orang tua harus mengetahui terlebih dahulu. Ya. Kekafiran itu apa? Apa saja. Kemudian setelah itu dia sebagai orang tua memperingatkan anak-anaknya untuk berhati-hati, ya, waspada dari kekafiran, baik dengan perbuatan maupun ucapan. Tentu sesuai dengan kemampuan akal anak, ya. Tidak segala sesuatu langsung diajarkan semua. Kadang-kadang anak belum paham, ya kan? Namun sesuai dengan kemampuan anak itu dalam memahami. Misal, kekafiran apa? Sujud kepada berhala. Ya, mungkin mudah dipahamkan kepada anak. Sujud kau tahu sujud, sujud dalam sholat hanya karena Allah. Nah, kalau orang sujud kepada berhala, itu ada berhala besar, itu patung, kamu sujud, itu gak boleh, kufur. Ya, nah ini anak paham, ya, mudah memahami. Ya, baik. Buat hasil, kita sesuaikan dengan pemahaman anak-anak kita. Intinya peringatkan dari kekafiran. Wasab, asab, asab artinya mencela, ya, mencela. Wallahu alam yang dimaksud di sini, kalau mencela terkait mencela yang tadi kekafiran, yang mencela Allah, mencela Rasul, ini jelas kufur, kufur akbar. Termasuk juga mencela sesama manusia. Ya, ini dalam bab adab, ya. Dalam bab adab tidak boleh berkata yang tidak baik kepada temannya, apalagi kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya. Nah, ini juga kita peringatkan anak-anak kita. Ya. Wal-la'an, la'an yakni melaknat, ya. Melaknat itu ya mendoakan laknat. Dan mencela pun ada, itu juga bermakna sama dengan la'an juga di satu sisi secara bahasa. Wal kalam al-badhi, al kalam al-badhi yakni kata-kata yang tidak baik lah, ya. Kata-kata yang kotor, yang tidak baik. Baik, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, sibabul muslim fusuqun. Sibabul muslim, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Ya. Melaknat, ya. Nabi SAW, laisa bita'an wala la'an wala al-badi. Nabi SAW bukan seorang yang suka mencela, bukan seorang yang suka melaknat, bukan seorang yang berkata dengan perkataan yang kotor, yang tidak baik. Ya. Apalagi melaknat orang tua. Nabi mengatakan, la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Walhasil, ini contoh-contoh bahwa anak-anak kita, ya, sejak kecil, ya, kita peringatkan, kita larang mereka dari bentuk yakni kekafiran-kekafiran, kefasikan, dosa-dosa besar, ya, asab, hal-hal yang merupakan adab-adab yang tercela dalam bergaul, ini mencela, mencacat atau mengolok-olok, ya, istihza pada orang lain, ya, dan tutur kata yang tidak baik. Begitu. Walhasil, ini contoh-contoh, ya, nanti aplikasinya tentu semua yang tidak baik kita peringatkan mereka darinya. Wa ifhamu bilutfin anal kufra haramun. Pahamkan kepada mereka, ya, pahamkan kepada mereka bahwa al-kufr haram. Kekafiran itu adalah haram. Yusabbibul khusran, menyebabkan kerugian. Wadukhula an-nar, menyebabkan seseorang masuk dalam neraka. Ya. Nah, juga di sini wallahu alam sangat penting, ya, sejak dini, sejak awal anak-anak kita kita pahamkan tentang surga dan neraka, ini penting, ya. Dan insya Allah mudah untuk memahamkan kepada anak-anak sejak kecil. Surga, taman yang indah, yang masya Allah di situ dengan berbagai kenikmatan dan seterusnya. Nah, anak-anak senang tentunya diceritakan tentang surga, sehingga dia akan beriman dengan itu. Bukan hanya tahu, tapi dia paham dan yakin dan iman itu. Dan itu penting, sangat penting. Kemudian juga tentang neraka, sebaliknya neraka, ya, yang di situ adalah azab, siksa yang dahsyat, siksa api neraka, na'udzubillah, panas ini dan itu, siksaan macam-macam. Ya, tentu sesuai dengan kemampuan anak itu, jangan kemudian takut yang berlebihan di masa kecil dia pun jangan. Tapi dia sudah memahami ada neraka yang mengerikan. Nah, dari situ nanti kita terangkan hal-hal seperti ini. Nah, tidak boleh melakukan kekafiran. Misal tadi sujud kepada patung tak boleh, ya. Ini nanti bisa menyebabkan seseorang masuk ke neraka. Nah, dia sudah paham neraka itu apa. Begitu. Begitu pula sebaliknya. Kamu harus sholat. Kamu harus jaga sholatmu. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kamu sholat terus, insya Allah untukmu surga. Nah, nyambung. Surga yang tempat yang indah. Dan seterusnya. Ya, jadi, ditanamkan kepada anak-anak itu tentang surga dan neraka. Dan ini sangat membantu kita untuk mendidik tentang halal dan haram tadi. Tentang iman dan kufur. Ya. Memudahkan untuk mereka memahami dan mengimani. Begitu. Nah, seperti di sini, beliau katakan, ifhamuhum bilut. Pahamkan kepada mereka dengan lembut. Ya. Dengan cara yang lembut. Dengan cara yang sesuai dengan akal mereka. Bahwa kekafiran itu haram, menyebabkan kerugian dan masuk ke dalam azab neraka. Wa alaina an nahfadha alsinatana amamahum. Ya, alaina an nahfadha alsinatana amamahum, kita juga berkewajiban menjaga lisan kita depan mereka. Linakuna qudwatan hasanah lahum, supaya kita menjadi contoh yang baik bagi mereka. Ya, tadi kita melarang jangan suka mencela, jangan suka melaknat. Nah, tapi kalau orang tua sendiri melakukan itu, bagaimana anak akan mencontoh dia? Ya. Dia akan melihat orang tuanya melaknat, orang tuanya mencela, orang tuanya mengolok-olok orang lain. Ya. Sehingga justru anak itu nanti yang akan meniru, akan mencontoh dia. Sekalipun sudah dilarang, mungkin ya, dia tidak melakukan sesaat, tapi akan melakukan di saat yang lain karena akan meniru orang tuanya. Makanya di sini orang tua harus sesuai antara ucapan dan perbuatan. Dia mendidik dengan ucapannya, dia pun mendidik dengan perbuatannya, menjadi contoh yang baik. Ya, sehingga di sini beliau katakan, alaina an nahfadha alsinatana. Kita sebagai orang tua harus menjaga lisan kita, tutur kata kita, ucapan kita harus kita jaga. Amamahum, di hadapan mereka. Ya, tentu di semua tempat ya, dan terutama di hadapan anak-anak kita. Linakuna qudwatan hasanah lahum. Agar menjadi contoh yang baik bagi mereka, ya, menjadi teladan bagi mereka. Ya, dan tadi telah disampaikan bahwa ini pendidikan yang terbaik dengan qudwah, dengan percontohan, dengan keteladanan. Baik. Ya, lanjut. Sudah apa lanjut? Baik. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya di sini terlebih khusus lagi kata beliau. Tsanian, yang kedua adalah at-tahdzir minasy-syirki. At-tahdzir minasy-syirki. Minasy-syirki billah, memperingatkan dari perbuatan syirik kepada Allah. Nah, ini juga lebih khusus lagi ya. Tadi kekafiran macam-macam kekafiran, dan terkhusus lagi ini bab syirik, menyekutukan Allah. Ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus betul-betul menjadi perhatian kita agar orang apa, yakni orang tua betul-betul ya, menghindarkan anak-anaknya dari syirik. Dan zaman sekarang ini naudzubillah dengan apa ya, dengan berbagai macam media yang ada. Dan mungkin bahkan di, ya kalau di umum banyak film-film ya, film kartun, ternyata banyak syirik juga di situ kan. yang terkadang anak-anak tidak paham kalau itu syirik, ya, sehingga mereka akan na'udzubillah, kalau enggak Allah selamatkan, bisa menjadi suatu keyakinan di situ, ya. Atau mungkin bahkan zaman sekarang ada semacam game, ya, yang seperti beberapa waktu lalu ada yang mengingatkan ada beberapa game yang mengandung kesyirikan, yakni wasilah untuk atau berbagai upaya syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada kesyirikan itu banyak sekali. Dan ternyata dengan teknologi di zaman ini, setan pun masuk, ya, contoh melalui game tadi, ya kan? Ya, zaman dulu nggak ada game, zaman sekarang ada game, anak-anak yang main game. Nah, setan masuk pakai itu, alat untuk apa? Menjerumuskan anak-anak dalam syirik melalui game tadi. Subhanallah. Ya, mungkin cara lain lagi nanti syaitan berbagai macam cara. Nah, ini semua ya orang tua harus memahami dan menyadari, begitu pula nanti mengajarkan kepada anak-anak untuk betul-betul berhati-hati dari perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Dan syirik bermacam-macam, ya, bermacam-macam bentuknya. Karenanya tadi kita sebutkan, orang tua harus terlebih dahulu mengerti apa itu syirik. Orang tua harus belajar syirik dan macam-macamnya, ya, ada besar, ada kecil, ada syirik dalam bentuk doa yang disebutkan di sini, sujud kepada berhala, macam-macam perbuatan syirik. Atau nanti juga wasail, sesuatu yang akan menghantarkan kepada syirik. Ya. Nah, ini orang tua harus paham terlebih dahulu. Memang harus belajar, ya. Enggak mungkin sudah saya sudah tua, kamu saja yang belajar, kan. Saya enggak perlu belajar sudah. Terlanjur tua. Lah. Tidak bisa. Orang tua punya kewajiban. Orang tua punya kewajiban menyelamatkan anak-anaknya daripada hal-hal yang berbahaya. Ini syirik sangat berbahaya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doa beliau? Nabi Ibrahim ini, ya, orang yang paling jauh dari syirik dan menjadi contoh dalam tauhid. Nabi Allah Ibrahim. Apa doa beliau? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala-berhala, kepada patung-patung dan semisalnya. Ya, beliau Nabiullah Ibrahim. Ya. Yang hidupnya demi tauhid, memperjuangkan tauhid, namun masih khawatir terhadap dirinya dan khawatir anak-anaknya jatuh dalam syirik. Maka dia berdoa, ya Allah, wajnubni, jauhkan aku, wabaniya, dan anak-anakku, na'budul asnam, dari peribadatan kepada berhala. Sehingga di sini seorang ulama bernama Ibrahim Al-Taimi mengatakan, waman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari bencana ini, syirik ini? Ini bencana ini. Lebih dari bencana alam, ya, gempa bumi dan lain-lain. Syirik ini bahaya. Waman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang akan merasa aman dari bencana ini, ya, daripada Ibrahim. Akan lebih merasa aman daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim khawatir, takut. Ya. Apakah kita akan merasa aman? Ya. Nah, karenanya di sini kita harus waspada, berhati-hati untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Baik, kemudian di sini muallif, penulis rahimahullah mengatakan, wahwa du'a ghairillahi minal amwat. Syirik itu apa? Di antaranya ini, du'a ghairillahi minal amwat. Berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, meminta kepada mayit-mayit, orang-orang yang setelah mati, telah dikubur. Dan ini betapa banyaknya, ya. Di sana ada ziarat, ya. Ada ziarah-ziarah ke kuburan, tapi ziarahnya untuk itu. Ya, ziarah ke kuburan boleh, ya kan? Kalau ziarah untuk mendoakan, ya, mendoakan mayit supaya dilindungi dari azab kubur, dilindungi dari siksa kubur, diselamatkan darinya, diampuni dosanya. Ziarah untuk itu. Tapi ada sebagian yang berziarah justru untuk minta, berdoa kepada ahli kubur. Nah, mungkin mereka bawa anak-anaknya berziarah untuk itu. Orang tuanya doa minta. Anaknya melihat, aduh. Orang tuanya berdoa. Ya, lama-kelamaan nanti anaknya pun ikut, ya kan? Kalau seperti itu. Nah, ini harus waspada. وَطَلَبْ أَلْمَعُونَ مِنْهُمْ Meminta bantuan dari al-amwat, orang-orang yang telah mati tersebut. Fahum ibadun la yamlikuna dharran wala naf'a. Nah, perlu dipahamkan ini yang semacam ini tidak boleh. Ya, mereka telah mati. Mereka tidak memiliki kemampuan. La yamlikuna dharran wala naf'a. Tidak bisa menghindarkan dari madarat. Wala naf'an, tidak bisa memberi manfaat. Sudah mati. Bahkan mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya, amal-amal mereka, apa yang mereka lakukan semasa di dunia, bukan mereka malah diminta pertolongan, ya, mereka mendengar pun tidak. Allah Taala, Allah Taala berfirman, ya, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Surat Yunus 106. Ya. Wala tad'u min dunillah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ma la yanfa'uka wala yadurruk. Berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa memberimu manfaat, tidak bisa memberimu mudarat. Ya. Fa in fa'alta, kalau kamu tetap melakukan itu, tetap berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh-dhalimin, maka engkau kalau begitu tergolong termasuk dari orang-orang yang zalim, ya, yakni musyrikin, termasuk dari orang-orang yang musyrik, ya. Jadi yang berdoa kepada selain Allah, memohon, meminta kepada selain Allah, termasuk orang-orang yang zalim, yakni musyrik. Ay musyrikin. Nah, ini larangan dari perbuatan syirik doa, ya, syirik dalam bentuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga sebaliknya, kita tadi telah sebutkan bahwa kalau minta hanya kepada Allah, Allah yang Maha Mampu. Allah yang Maha Mendengar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Memberi, begitu. Ya. Baik. Cukup ya. Baik, ya, sementara untuk malam hari ini, sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya atau pertemuan berikutnya. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين